ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، رحمني ورحمكم الله جميعا. Salah satu kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada hambanya, kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, kenikmatan yang Allah perintahkan dengannya kepada kaum mukminin untuk bertauladan kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah sebutkan dan ingatkan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ayatnya, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Hanyalah dengan rahmat Allah Azza wa Jalla semata engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersikap lemah lembut kepada mereka, yakni para sahabat. Walau kunta fadhlan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Andai saja jikalau engkau bersikap keras, kaku, keras hatimu, kasar sikapmu, maka sungguh para sahabat radhiyallahu anhum akan pergi menjauhimu. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maka maafkanlah mereka, beristighfarlah untuk mereka. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah wa syarikhum fil amr. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusanmu. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Apabila engkau bertekad mengerjakan sesuatu, hendaklah engkau bertawakal kepada Allah. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Sungguhnya Allah Azza wa Jalla mencintai hambanya yang bertawakal kepadanya. Di dalam ayat ini, dalam ayat yang mulia ini, Allah Azza wa Jalla mengingatkan nabinya, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Hanyalah dengan rahmat Allah Azza wa Jalla engkau bersikap lemah lembut kepada para sahabat. Ayat ini benar-benar menekankan bahwasanya akhlakul karimah, sikap lunak, akhlak dan kepribadian yang lemah lembut merupakan rahmat dan anugerah dari Allah Azza wa Jalla kepada hambanya. Allah menekankan dalam Al-Quran penyebutan lafaz dengan fabima rahmatin. Allah tidak menyebutkan fabi rahmatin, namun Allah menyebutkan fabima rahmatin. Ada di sana huruf ma yang disebutkan dan dijelaskan oleh ulama tafsir, ma di sini ialah ma zaidah lita kit bistikrar. Ma di sini adalah dia ma bertujuan untuk penekanan dengan pengulangan. Seakan-akan ayat Al-Qur'an menyebutkan fabirahmatin minallahi lintalahum. Fabirahmatin minallahi lintalahum, itu dengan pengulangan. Maknanya hanyalah dengan rahmat Allah semata engkau berlemah lembut kepada mereka. Hanyalah dengan rahmat Allah Azza wa Jalla semata engkau berlemah lembut kepada mereka. Maka dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada kita, menyadarkan kepada kita semua bahwasanya yang memperbaiki akhlak seseorang, yang membuat hati seorang itu lunak, yang awalnya keras dan kaku, hanyalah Allah Azza wa Jalla dengan rahmat dan karunia-Nya semata. Kemudian Allah sebutkan dalam lanjutan ayat, walau kunta fadzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik. Andaikan engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersikap keras, bersikap tidak ramah, ghalizal qalbi, kaku hatimu, lan faddu min hawlik, sungguh para sahabat akan pergi menjauhimu. Permisalan ini, permisalan yang dibawakan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak mungkin ada di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun hal ini merupakan hal yang menunjukkan bahwasanya perbuatan keras, perilaku kaku, hati yang kaku merupakan perbuatan yang sangat tidak dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga andaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersikap kaku, maka sungguh para sahabat beliau akan menjauhi beliau sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Termasuk akhlak mulia dalam ayat ini, Allah sebutkan dalam lanjutan ayat, dan Allah ingatkan, Allah perintahkan Rasulnya, dan demikian pula kita kaum mukminin untuk bertauladan kepada beliau. Fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka. Sikap memaafkan yaitu menggugurkan sebagian hak-hak kita, entah itu harta maupun kehormatan. Hal tadi memaafkan menjadi mulia di sisi Allah Azza wa Jalla ketika kita melepas hak tadi kepada orang lain. Memaafkan orang lain yang mungkin saja mengambil dan juga mungkin merugikan hak kita tadi. Fastaghfir lahum, bahkan Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada nabinya untuk memintakan ampunan kepada orang yang menzalimi beliau. Fastaghfir lahum, Allah perintahkan nabinya untuk memintakan ampunan, memintakan istighfar kepada orang yang menzalimi beliau. Wasyarikhum fil amr, dan bermusyawarahlah pada dengan sahabatmu dalam urusanmu. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, apabila engkau bertekad berazam untuk mengerjakan sesuatu, fatawakkal 'ala Allah, maka hendaklah engkau bertawakal kepada Allah. Hendaklah engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyandarkan segala hasil dari usahamu tadi kepada Allah azza wa jalla. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sungguhnya Allah azza wa jalla mencintai hamba-hambanya yang bertawakal kepadanya. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yirdha. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Dalam hadis At-Tabrani riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yahrumu 'ala an-nar kullu hayyinin layyinin sahlin qaribin, diharamkan atas neraka, yakni di hari kiamat kelak Allah mengharamkan neraka bagi orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang disebutkan. Maknanya Allah memberikan keselamatan bagi orang tadi, Allah memberikan keselamatan baginya dari azab neraka dan juga memberikan jaminan surga kepadanya. Dan ini merupakan ghayah, tujuan, puncak hamba-hambanya yang beribadah di dunia, agar dia dijauhi dari api neraka dan juga dimasukkan ke dalam jannahnya. Nas'alullah min fadlih. يحرم على النار كل هين لين سهل قريب. Diharamkan atas neraka bagi orang-orang yang memiliki sifat-sifat berikut. Orang kullu hayyinin layyinin. Orang-orang yang memiliki sifat lemah lembut. Lemah lembut sikapnya, tutur katanya, sahlin qaribin, mudah dan dekat. Mudah diminta ta'awun. Mudah dan dekat ketika diminta tolong oleh saudaranya. Dia dekat, dia mudah. Dia tidak menjadi orang yang keras, tidak menjadi orang yang kaku ketika dia diminta tolong. Ketika ada permasalahan musyawarah, dia tidak menjadi person yang keras, namun dia menjadi person yang orang yang lahayinin layin, orang yang bersikap lemah lembut. Apabila terjadi silang pendapat, dia menggugurkan usulannya. Misal ada usulan saudaranya yang lebih bagus, dia gugurkan usulannya dan dia dahulukan usulan saudaranya apabila usulan saudaranya tadi lebih mendekati kebenaran. Inilah orang yang Allah Azza wa Jalla haramkan darinya api neraka. Yahrumu 'alan nar kullu hayyinin layyinin sahlin qaribin. Allah akan diharamkan api neraka bagi orang-orang yang bersikap lemah lembut dan juga mudah dan juga dekat. Dekat dan ketika diminta tolong, dimotivasi, dia mudah untuk dimintai tolong. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan taufik dan rahmatnya kepada kita semua agar bisa dijadikan hambanya yang bersikap lemah lembut, lunak hatinya, dan dijauhkan dari sifat, dari sikap keras dan kaku. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Aqimish shalah. Sawu sufu bakun, luruskan dan rapatkan shofnya. Shof pertama isi terlebih dahulu. 6. Sawu pundak-pundak dan luruskan mata kakinya dan mata kaki. Sawu. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى